Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita masih dalam al-qa'idah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, yaitu naam, apa itu Abu Maryam? Al-qa'idah ats-tsaniyah. Naam. Atau dalam ibarat bahasa Arabnya bisa disebutkan. Nah, al-yaqin la yazulu bisyak. Nah, dalam kaidah ini ada sekian permasalahan yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ada sekian permasalahan yang disebutkan oleh para fuqaha. Nah, antara lain adalah al-aslu fil asya al-hil, hukum asal dalam segala sesuatu ini halal, tadi sudah disebutkan. Kedua, boleh disebut al-hil atau dengan kata lain al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal pada setiap permasalahan adalah mubah. Perkara-perkara yang ada ini, hukum asalnya mubah. Nah, al-aslu fil ma' at-taharah. Hukum asal pada air adalah suci. Begitu juga dalam al-aslu fi al-mu'amalat al-ibaha. Hukum asal dalam bab mu'amalah adalah mubah. Dari tadi kita mendengarkan hukum asal, hukum asal, hukum asal. Maksudnya apa? Ini hukum asal yakin statusnya. Tidak boleh, tidak dibenarkan berubah dari mubah menjadi haram kecuali dengan apa? Dalil. Nah, kita tahu misalkan barakallahu fikum. Naam, pakaian. Nah, kita pakai pakaian. Hukum asalnya semua mubah. Tidak boleh kita menyatakan haram ini, yang ini haram. Kenapa haram? Mesti ada dalil yang yakin merubah hukum halal atau mubah menjadi haram. Misalkan, oh ini yang kamu pakai terbuat dari sutra, dari harir. Rasulullah mengharamkan sutra bagi kaum lelaki. Nah, berubah hukum. Dari hukum asal menjadi yang mubah menjadi hukum baru haram. Oh ini yang seperti ini haram. Loh ini pakaian ya akhi, hukum asal dalam asya mubah. Iya, tapi pakaian dengan jenis seperti ini adalah ciri khas khusus kufar. Maka ini tasyabuh dengan kufar. Dilarang kita untuk bertasyabuh dengan kufar. Jadi haram, berubah hukumnya. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga dalam hal muamalat, hukum muamalah ya, dengan umat manusia yang lainnya ini, sesama muslim ataupun non muslim, kaum kufar, hukum asalnya mubah. Tidak boleh dikatakan haram. Hukum muamalah, pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli, sampai ada dalil yang menyatakan ini haram. Antum misalkan jual beli dengan teman. Kemudian ada orang bilang, ya akhi ini jual beli seperti ini haram. Kenapa? Haram. Teman yang berjual beli mengatakan, ya akhi kaidah menyatakan, al-aslu fil mu'amalat al-ibaha. Hukum asal dalam urusan mu'amalah seperti ini, mubah. Yang menasihati mengatakan, na'am. Mubah. Tetapi, jual beli seperti ini, dilarang karena mengandung riba. Haram, berubah. Ya. Atau jual beli seperti ini dilarang karena barang yang antum jual ini masih majhul. Masih belum jelas. Ini tidak dibenarkan. Maka berubah dari hukum asal menjadi hukum yang baru. Hukum asalnya mubah menjadi hukum baru yang apa? Haram. Ini penting untuk kita ketahui dalam banyak permasalahan. Banyak contoh disebutkan oleh para ulama yang dengan contoh ini kita akan semakin paham kaidah ini. Antara lain yang disebutkan masalah seorang tadi telah bersuci, telah berwudu, dan dia biasa berwudu, hampir tidak pernah dia dalam kondisi tidak berwudu. Dia mesti batal wudu, wudu lagi. Nah, ya. Bangun tidur walaupun belum tiba waktu sholat, dia biasa berwudu. Nah, tiba waktu sholat, duhur, ragu dia. Saya sudah batal wudu atau belum? Batal tidak, ragu. Bagaimana? Mestinya? Al-yakin la yazulu bisya. Ini contoh. Berikutnya masalah suami istri. Zaid punya istri bernama Aisyah. Nikah resmi orang tahu bahwa ini Aisyah adalah istri Zaid. Kemudian Aisyah mengatakan bahwa Zaid telah mencerai saya di hadapan qadhi mahkamah. Zaid, suami saya mencerai. Sudah talak. Talakani Zaid. Kata dia. Zaid ditanya oleh hakim, kamu sudah mencerai dia? Nah, ana enggak mencerai. Kalau si istri tidak bisa mendatangkan bukti yang yakin, maka qadhi akan mengatakan, la, anti masih tetap istri Zaid. Karena hukum asal apa? Dia sebagai istri. Ini diistilahkan oleh sebagian ulama dengan barakallahu fikum istishab al-wasf na'am al-muthbat au al-muthbit lil-hukum hatta yathbuta khilafuh. Sifat tertentu yang ada pada benda tertentu, pada muamalah tertentu, ya, itu tidak boleh berubah kecuali datang sifat yang baru, yang yakin bertentangan dengan sifat awal tadi. Misalkan Zaid suami Aisyah. Orang tahu bahwa Zaid adalah suami Aisyah. Sifat Zaid sebagai suami dan Aisyah sebagai istri tidak boleh berubah. Tidak dibenarkan untuk berubah dikatakan Zaid bukan suami Aisyah dan Aisyah bukan istri Zaid. Kecuali dengan sesuatu yang statusnya yakin merubah sifat yang lama tadi. Faham tum? Nah, sebaliknya. Zaid belum menikahi Aisyah. Orang tahu Aisyah bukan istri Zaid. Belum pernah ada pernikahan. Tiba-tiba dikatakan, lah dia sudah istrinya. Mana buktinya? Sudah terjadi akad. Siapa saksinya? Dan seterusnya. Dari syarat-syarat sahnya apa? Pernikahan. Karena hukum asal dalam permasalahan ini, sifat asli bahwa Zaid bukan suami Aisyah. Tidak boleh berubah hukum asal ini tadi, sifat asal ini tadi, kecuali dengan sifat baru yang sifat statusnya yakin. Nah, barakallahu fikum. Antara lain disebutkan pula masalah. Saya punya HP, handphone, ya. Ini handphone. Orang tahu ini punya saya. Nah, tidak bisa berpindah, berubah hukum milik, ya. Siapa nama itu? Abu Jarir, nama kunyahnya Abu Jarir. dikatakan oleh Abu Jarir, kecuali dengan sesuatu yang sah secara hukum syar'i merubah status hukum. Ini tadi, ini milik saya. Bisa berpindah dengan apa? Jual beli atau hadiah. Orang tahu bahwa ini milik saya. Kemudian, atau sebaliknya. Orang tahu bahwa ini adalah milik Abu Jarir. Kemudian saya mengatakan, lah ini milik saya. Semua orang tahu ini milik Abu Jarir. Bagaimana ana mengatakan ini milik saya? Di mahkamah akan disebutkan hukum asal adalah milik Abu Jarir. Tidak boleh berpindah kecuali dengan sesuatu yang sifatnya yakin, imma jual beli atau hadiah, ya. Barakallahu fikum. Bisa difahami ya ikhwan? Nah. Kemudian di antara masalah dalam kaidah yang kedua ini, contohnya dalam masalah yang disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, Rasulullah menyatakan tentang as-sayd, tentang hewan buruan. Hewan buruan. Baik yang kita buru melalui dengan panah atau tembak ya sekarang, atau melalui anjing yang di al-kalbul mu'allam, anjing yang sudah diberi pelajaran, diajar dia. Barakallahu fikum. Ketika kita barakallahu fikum melepas panah saham kepada sayid tersebut, kena dia, kemudian dia lari. Antum kejar dia, antum dapati dia tenggelam di air. Sudah mati. Bagaimana? Ini dia mati karena panah tadi, atau matinya karena tenggelam di air? Antum ragu. Ya. Hukum asal dalam sayid dan dhabaih, sayid hewan buruan, ya, hewan dan sesembelihan, hukum asalnya adalah tahrim. Tidak boleh berubah menjadi halal, mubah, kecuali dengan yakin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in wajadtahu ghariqan fala ta'kulhu, fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu aw sahmuka." Kalau engkau dapati hewan buruan itu tadi mati tenggelam, ya, jangan kamu makan. Karena kamu enggak tahu mati dia itu karena anak panah yang kamu lepaskan itu tadi, atau karena tenggelam. Ya. Barakallahu fikum. Dia sebenarnya ketika terkena anak panah itu tadi, lari, berarti masih hidup kan? Kalau dia mati, apa namanya, tidak masuk ke air, tidak tenggelam, ada di tepi sungai, tapi dia mati, maka insya Allah dia mati karena apa? Anak panah tadi yang masuk ke tubuhnya. Tapi ketika tenggelam, dia mati tidak bisa bernafas dan mati di air. Di saat itu kembali kepada hukum asal bahwa dalam hal dhabaih, hewan sembelihan, ya, dan juga as-sayd, hewan buruan, hukum asalnya adalah haram, ya, hewan buruan yang sudah kena panah, ya, haram sampai yakin bahwa dia terbunuh dengan cara yang syar'i. Dengan cara yang syar'i. Juga terkait dengan hadis ini sama, Rasulullah juga menyatakan, wa in khalafaha kalbun min ghairiha fala ta'kul fa innaka innama sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala ghairihi. Contohnya, barakallahu fikum, antum punya anjing buruan, kejar itu hewan kijang, tahu kijang ya, kejar, berhasil sampai terbunuh dia. Subhanallah, ketika antum datang ke tempat itu, antum dapati ada dua anjing atau satu anjing lain. Jadi di sana ada dua anjing. Satu punya antum yang sudah antum ajar dia, satu enggak jelas punya siapa ini. Nah, dan bukan antum yang melepasnya. Bagaimana halal atau haram hewan ini? Nah, Rasulullah mengatakan, jika ternyata hewan buruan tadi ada anjing lain di situ selain anjingmu, jangan kamu makan. Kenapa? Kata Rasulullah, karena engkau tidak tahu apakah dia itu mati karena hewan anjing kamu atau anjing yang kedua? Hukum asal dalam sayd dan apa tadi? Adzabaih adalah at-tahrim. Barakallahu fikum. Dalam sayd dan adzabaih. Nah, khusus dzabaih, hewan sesembelihan. Nah, dan juga as-sayd. Barakallahu fikum. Ini termasuk masalah yang disebutkan dalam Al-Qa'idah Al-Thaniyah. Contoh lagi, dalam pernikahan, babut talak. Seorang suami ragu, syak. Dia awalnya sebagai suami, Zaid suami Aisyah. Ya, resmi, legal. Tetapi dalam perjalanan rumah tangga setelah 10 tahun, terjadi tolak. Zaid mengatakan, anti talik, kamu sudah saya cerai. Namun dia ragu, ini ucapan anti talik saya ini kedua atau ketiga? Kalau ketiga berarti wajib untuk dicerai sudah, enggak boleh lagi kumpul. Ya. Fa in talaqaha fala tahilu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau dicerai yang ketiga kata Allah, setelah dua kali yang pertama, maka tidak halal bagi suami tersebut untuk mendapatkan istri ini lagi sampai istri tadi, wanita tersebut menikah dengan pria lain secara normal. Nah, barakallahu fikum. Sekarang ragu, suami si Zaid ragu, ini yang kedua, apakah yang ketiga? Terjadi khilaf di kalangan ulama sekarang. Nah, jumhur ulama, dan ini ditarjih oleh banyak ulama kita di zaman ini, bahwa dia tetap sebagai istri. Karena cerai yang kedua, ucapan tolak dua kali sudah pasti. Apakah ini yang ketiga? Masih ragu. Nah, maka kembali pada hukum asal. Hukum asal Aisyah adalah istri Zaid. Tidak boleh berubah sesuatu yang yakin dengan sebab sesuatu yang masih syak. Dua apakah tiga, tiga ataukah dua. Maka katakan, berarti ini masih dua sekarang. Anda ucapkan baru yang kedua kali. Nah, tapi kalau gak salah kamu dulu pernah. Anda ragu. Antum yakin? Iya, cuma ragu Anda. Nah, sudah. Berarti tetap rumah tangga ini berlanjut. Nah, fahimtum? Barakallahu fikum. Kalau sekarang ada orang selesai duhur misalkan jam 1. Jam 2 siang dia ragu. Loh, tadi saya sudah sholat duhur atau belum ya? Nah, ragu dia. Saya sudah sholat duhur atau belum? Nah, maka bagaimana jawabannya? Ragu dia, sudah sholat duhur atau tidak. Dia biasa sholat berjamaah dan tepat waktu. Tepat waktu, cuma satu hari dia lupa. Tadi sudah sholat duhur apa belum ya? Kebiasaan dia, sholat duhur tepat waktu. Kira-kira bagaimana? Hah? Berarti sudah sholat. Nah. Saud. Dia sudah sholat atau belum? Sudah. Antum belakang Saud ya. Siapa nama? Fahmi. Naam Fahmi. Belum. Antum berbeda pendapat sekarang. Nah. Naam. Barakallahu fikum. Antum. Iya. Siapa nama? Abdul Razak. Antum pilih pendapat mana? Pendapat kedua. Nah, belum. Nah. Butuh satu lagi untuk menguatkan imbang sekarang dua-dua. Nah. Wah, Ustaz Luqman membolehkan demokrasi ya gitu. Fitnah. Tayyib sebelah Pak. Nah. Belakang Pak Nurman siapa? Ayo, Wah. Fadal. Pendapat pertama apa kedua? Hah? Aduh, diulang berat nam. Kata muhadis, sebagian muhadisin, ya adatul hadis, azqalu alayya min hamlis sakhra. Nah, mengulangi hadis lebih berat bagi saya dari mengangkat batu besar sebesar nam. Jadi enggak boleh diulang. Nam. Nam. Siapa? Syukri. Diulang apa soalnya? Alabas, antum masyghul dengan ini. Baik, ma'zur. Jamaluddin belum sholat. Baik, sekarang anak tanya antum. Kenapa? Iya? Masih ragu. Terus? Antum akan dijawab oleh siapa nama antum? Abu Aisyah. Abu Aisyah akan menjawab. Ragu, tapi dia biasa tepat waktu, biasa sholat. Nah. Oke, okay. Apa jawaban? Bishak, iya. Yeah. Hah? Hai. Naam, untuk hari itu, naam. Baik. Ketika belum tiba waktu zuhur, dia belum sholat kan? Pertanyaannya sekarang, hukum asal, dia sudah sholat atau belum sholat? Hah? Hukum asal belum. Iya, tapi dia biasa sholat tepat waktu. Naam. Tapi dia hukum asalnya belum sholat. Pada hari itu, dia ragu, sudah sholat atau belum? Kembali pada hukum asal. Yaitu belum? Belum sholat. Fahimta ya, Aba Aisyah? Barakallahu fi. Jadi, wajib sholat. Mesti sholat. Naam, tafadhal. Ada pertanyaan? Abu Maryam? Iya. Naam. Naam. Selepas waktu itu, sudah sholat atau belum? Tapi ragu dia hari itu. Iya, ragu sudah sholat atau belum. Hukum asal belum sholat. Belum sholatnya yakin kan? Belum sholat semua kita belum sholat yakin sampai sekarang ini yakin statusnya belum sholat. Nah, yakin ini boleh berubah dengan sebab ragu tadi sudah ataukah belum, sudah atau belum. Jawabannya tidak boleh berubah. Fahimkah? Nah, barakallahu fiik. Ada lainnya yang perlu ditanyakan? Naam. Jadi antum ragunya setelah selesai sholat isya. Ragu tadi saya sholat isya masih ada wudu atau batal wudunya. Begitu. Hah? Lupa sudah bulan langit atau belum gitu. Isya. Hah, iya. Naam. Setelah sholat isya, antum ingat. Selepas isya, ingat bahwa batal wudu, iya. Yeah. Hmm. Nah. Sholat isya kemudian. Nah. Hmm. Taunya bahwa antum lupa batal. Khalas, jalan terus. Nah, Karena antum, coba supaya ana enggak salah memahami maksud antum. Sebelum sholat isya, batal wudu. Mungkin buang angin kentut, ya, atau yang lainnya. Kemudian, sholat isya antum. Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pulang ke rumah. Kemudian ingat, begitu. Lupa terus, ya enggak ada masalah. Nah, ingatnya nanti di yaumil akhir nanti. Enggak ada pertanyaan. Ayo. Lain-lain ini baru pertanyaan. Jadi dia baru ingat selepas sholat isya. Yakin bahwa tadi wudunya telah batal. Iya. Nah, maka wajib untuk sholat isya. Gitu. Nah, Abu Maryam. Nah, tentunya ada perbedaan antara syak, dhon, dan waham. Ini dijelaskan, saya kasih contoh. Antum ditanya, apakah si Al-Akh Abu Aisyah hadir dalam kajian sebelum zuhur hari Sabtu di Masjid Surau Larkin ini? Ikhwan, ada yang mengatakan, ada. Bagaimana antum tahu ada? Ana lihat ada kereta punya dia. Dia punya kereta ada di depan situ. Nah, ini barakallahu fikum dhon. Nah, karena ada qarina. Nah, yaitu kereta. Ya. Tapi kalau ditanya Abu Maryam hadir enggak? Waduh, enggak tahu ya. Nah, ana enggak lihat mobil. Dia punya kereta, tak ada, kasut juga enggak ada, ya, kasutnya Abu Maryam. Nah, dia biasa bawa anak, tapi anaknya juga enggak ada, misalnya. Wallahu alam. Ini syak. Nah, tentang keberadaan Abu Maryam di masjid. Yang ketiga mengatakan, ada Abu Maryam. Bagaimana antum tahu? Ana lihat kereta dia, ada. Ternyata besok ketahuan. Oh bukan, itu memang benar mobilnya Abu Maryam dipinjam oleh barakallahu fikum, misalkan oleh Syukri dipinjam. Mobilnya Abu Maryam ada di Kuala Lumpur. Nah, mobilnya Abu Maryam dipakai oleh Syukri hadir ke daurah. Jadi yang hadir bukan Abu Maryam melainkan siapa? Syukri. Berarti itu waham. Karena dia salah. Ya. Waham mengira Abu Maryam, ternyata itu bukan. Indikasi yang dia sebutkan salah. Betul memang mobilnya Abu Maryam, tetapi dipinjam oleh Syukri. Paham dong? Nah, itu perbedaan antara syak, kemudian dhon, dan juga apa? Waham. Ada tingkatan berikutnya. Dinamakan yakin. Ya. Dinamakan al-yakin. Al-ilmul yakini. Kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin. Ini disebutkan oleh usulin, ulama usul, untuk membantu kita mentarjih, memilih pendapat. Ya. Barakallahu fikum. Contohnya bagaimana? Misalkan kasus tadi, ya. Abu Maryam hadir nggak dalam daurah? Yang satu mata enam. Hadir. Tahunya antum gimana? Waktu saya tadi di rumah, Abu Maryam telpon. Saya kebala bekerja. Antum di mana? Saya di Masjid Larkin menghadiri daurah. Percaya dia sudah. Nah, Abu Maryam hadir. Bagaimana tahu? Dia telpon ana. Nah, dia sebutkan bahwa dia berada di masjid. Nah, dan kita tahu memang Abu Maryam thiqah dalam hal ini. Sudah. Akhirnya si Muhammad ini tadi yang telpon Abu Maryam datang ke masjid. Nah, sampai di masjid, dia menemukan ada kereta milik Abu Maryam. Ada kasut milik Abu Maryam. Ada putra dia, anaknya. Atau putrinya, Maryam. Ada. Lengkap sudah. Berarti Abu Maryam ada. Hadza dinamakan ainul yakin. Lebih tinggi dari yang pertama tadi. Yang ketiga, Dia masuk masjid, lihat ada kereta, ada kasut, Maryam juga ada. Masuk ke masjid, assalamualaikum, jumpa Abu Maryam. Ahlan wa sahlan, bakhair. Nah, ini namanya haqqul yaqin. Ya, enggak bisa. Nah. Mungkin saja salah, Ustaz. Bagaimana bisa? Mungkin saja itu jin. Menyerupa Abu Maryam. Ya, mungkin. Tapi hukum asal bahwa itu Abu Maryam. Barakallahu fiik. Nah. Itu tingkatan-tingkatan disebutkan oleh ulama ini istilahnya darajatul ilm. Ya. Al-waham, asyak, al-dhan, al-ilm al-yakini, ain al-yakin, haqqul yakin. Begitu. Nah. Lalu al-yakin yang mana yang bisa merubah hukum? Ini sekarang samarah. Buah dari penyebutan tingkatan-tingkatan ini tadi. Kita sudah tahu al-yakin la yazulu bisyak. Nah, asyak itu istiwa al-tarafain. Imbang, sama kuat. Ada, tidak ada. Benar, tidak benar. Ini syak. Tapi ketika menyatakan ada, ternyata memang ada, ini dinamakan dhon. Yang benar. Kalau itu ternyata tidak benar, diberi nama apa? Waham. Lalu al-yakin, antum sudah tahu tadi, ada ilmu al-yakin, kemudian ainul yakin dan haqqul yakin. Yakin yang mana yang bisa menghilangkan, merubah hukum? Yakin yang pertama. Al-ilmul yakini bisa merubah, itu tadi sudah. Bahkan ulama mengatakan sebagiannya adh-dhannur rajih. Ada dhon dibagi lagi. Ada dhon, ada adh-dhannur rajih. Ya, adh-dhannur rajih. Yang sebenarnya adh-dhannur rajih ini sama atau setingkat dengan al-ilmul yakini. Contohnya seperti tadi. Nah, tentang kasus Abu Maryam. Yang pertama tadi telepon. Antum di mana sekarang? Ada di masjid, di Larkin. Oh, Masya Allah. Nah, ini ilmu yakini. Nah, barakallahu fikum. Begitu melihat keretanya, melihat kasutnya, bertambah sudah ainul yakin. Al-dhannur rajih atau diistilahkan oleh sebagian fuqaha itu adalah ilmu yakini, sudah bisa merubah hukum yang pertama. Nah, merubah hukum. Nah, barakallahu fikum. Bisa difahami? Nah. Ada pertanyaan? Sebelum kita membahas al-qaidah yang ketiga. Nah. Sebagian fuqaha menyamakan tingkatannya. Adh-dhannur rajih dengan ilmu al-yaqin. Nah. Nah. Ainul yaqin dengan haqqul yaqin. Bedanya memang tipis sedikit gitu. Nah, contohnya tadi sudah saya sebutkan apa? Ketika dia masih di luar, iya. Dia dalam keadaan yakin Abu Maryam ada di dalam masjid. Karena melihat mobilnya ada, keretanya ada, kasutnya ada, putranya Maryam ada. Ini ainul yakin. Nah, tapi ketika masuk ke masjid, jumpa Abu Maryam, berjabat tangan, ah ini Abu Maryam, ah ini sudah haqqul yakin. Nah, Abu Darwish. Nah, menjumpai objeknya itu haqqul yakin. Nah. Naam, tafadhal. Ah. Iya. Nah, itu yakin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam keadaan yakin. Dalam keadaan yakin tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Khalid. Yakin Allah qadirun ala kulli syai. Maha mampu terhadap segala sesuatu. Nah, hanya saja kata Ibrahim, liyathma inna qalbi. Nah, ketika ditanya, Ibrahim meminta kepada Allah, kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Qala awalam tu'min. Apa engkau tidak beriman? Qala bala. Tentu saya beriman. Walakin liyathma inna qalbi. Untuk lebih kokohnya hatiku. Bukan pak untuk beliaunya. Untuk menghadapi para kufar dan musyrikin. Ya, bahwa Rabku begini. Nah, dia menghidupkan yang mati. Nah, itu maksudnya. Liyathma inna qalbi. Nah. Nah. Nah. Nah, tadi kita sudah berbicara menyebutkan al-yaqin la yazulu bisyak. Sementara di situ ada hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin bainahuma umurun mushtabihat. Nah, bagaimana kita memadukan dua hal ini? Kalau kita sampai pada mushtabihat, maka kembalikan pada kaidah ini tadi. Al-yakin la yazulu bisyak. Mushtabihat pada masing-masing permasalahan. Misalkan, kalau masalah suami istri tadi. Yakin halal dia sebagai istri. Nah, maka tidak boleh, tidak dibenarkan untuk berubah hukum yakin ini karena suatu yang syak. Masalah talak tadi. Iya. Yeah. Nah, sudah dicerai ataukah belum. Nah, tetap istri karena ragu talaknya. Barakallahu fikum. Jadi talak itu mushtabihat. Masih mushtabih. Nah, kembalikan pada kaidah. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga contoh-contoh yang lainnya tadi. Nah, contoh-contoh yang sudah disebutkan masalah syaid, hewan buruan. Ya. Kemudian masalah apa lagi tadi? Hah? Nah, masalah taharah. Di saat ada mushtabihat, maka dikembalikan pada qawaid ini tadi, kaidah-kaidah ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Ketika belum jelas, kembalikan pada kaidah juga masih ragu, yang mana ini? Tinggalkan. Faman taqi syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan yang syubhat, maka telah menyelamatkan barakallahu fikum harga diri dia dan agama dia. Nah, bisa dipahami maksudnya? Masih ada iskal? Nah. Nah. Nah, mana yang nah, al-ilmu al-yakin itu menghilangkan keraguan. Oh, lebih-lebih. Nah, lebih-lebih. Kalau ainul yakin dan haqul yakin. Jadi ilmu al-yakin itu sudah merubah, bisa atau dapat, boleh merubah yakin yang sebelumnya. Ya, yakin yang sebelumnya. Nah. Barakallahu fi. al-yaqin la yazulu bisyak. Maknanya al-yaqin yazulu bil-yaqin. Yakin yang mana? Al-ilmu al-yaqini dapat merubah, boleh merubah yakin yang pertama. Nah, tidak perlu menunggu ainul yakin. Apalagi sampai menunggu apa? Hakul yakin lah. Nah. Dapat berubah menjadi ainul yakin? La. Nah, enggak mungkin. Tapi ainul yakin bisa berubah menjadi hakul yakin. Ah, dapat merubah. Contohnya. Benar. Ada, kemudian keretanya ada, mobilnya ada. Nggak ada masuk masjid. Dia telpon tadi. Lihat kereta ada, kasutnya ada, Maryam anaknya ada. Ada, kemudian masuk ke masjid. Tak ada, tunggu, mungkin dia masih berwudu. Nah, tunggu mungkin dia masih keluar sebentar. Ya, karena sulit berubah. Ainul yakin berubah. Ya, jadi salah itu berat. Nah, barakallahu fikum, ya. Nah. Di sini dipermisalkan oleh Syekh Bazmun. Misalkan disebutkan Zaid, disebutkan bahwa dia punya madu. Madu, ya. Barakallahu fikum. Ada berita Zaid punya madu. Nah, Zaid mengatakan, saya punya madu, kata Zaid. Zaid ini orang yang jujur, shadiq. Semua ikhwan tahu Zaid shadiq, jujur. Zaid mengatakan, saya punya madu. Ini ilmu yakin. Sampai antum datang ke rumahnya. Assalamualaikum Zaid, na'am. Zaid, ini madu saya. Ini ainul yakin. Sampai antum datang, antum merasakan. Iya, madu. Nah, bukan kecap. Madu. Ini hakul yakin. Bisa dipahami? Nah, maka hakul yakin. Ya, sulit untuk berubah menjadi ainul yakin. Karena dia sudah tahu madu. Nah, barakallahu fikum. Kita selesai dari Al-Qa'idah Al-Thaniyah. Sekarang Al-Qa'idah Al-Thalithah. Kurang 5 menit. Iya. Khulasa tentang sujud sahwi. Nah, kapan? Iya. Kalau syak, begitu. Contoh, coba. Misalnya dia sholat, ketika dia membaca surat, ya, membaca surat, mungkin surat Ad-Duha, ya, dia ragu. Tadi saya sudah baca Al-Fatihah belum ya? Mungkin terjadi? Ragu dia. Maka hukum asalnya apa? Belum. Ya, dia harus mengulangi, mesti mengulangi Al-Fatihah. Apakah yang seperti ini terkena kewajiban sujud sahwi? Jawabannya tidak. Barakallahu fikum. Tidak terkena masyuriatnya sujud sahwi. Barakallahu fikum. Nah. Nah. Nah. Syaitan. membedakan antara syak yang perangkap syaitan dengan syak yang bukan perangkap syaitan, begitu? Salat, iya, dalam bab salat umum. Ya, mesti dia berupaya untuk sampai kepada tingkatan al-yakin. Jadi dia misalkan dalam hal sholat tadi ya, syak dia, saya sudah ruku atau belum tadi. Berusaha mencari, sudah atau belum. Bukan kemudian ragu, oh berarti saya belum ruku. Berarti saya belum ruku. Nah, tapi dia berusaha mengingat dulu. Tadi saya begini. Nah. Sampai ada qarinah bahwa dia sudah ruku. Kalau dia sudah berusaha tentunya dalam waktu yang terbatas, tidak panjang, masih tetap ragu, nah di sini dia terkenai syak yang mengharuskan dia atau untuk melakukan sujud sahwi. Nah, dia harus mengerjakan rukuknya ya dan sujud sahwi. Demikian pertanyaannya? Nah, gimana? Tafadhol. Bisikan syaitan. Iya, nah. Ragu. Nah, pertanyaannya maksudnya bagaimana cara untuk mengatasi syak? Iya. Nah, itu. Nah, kembalikan kepada hukum asal permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan mengembalikan kepada hukum asal, kita akan selamat dari syak. Kembalikan kepada hukum asal. Setiap permasalahan, kalau tentang air, seperti tadi yang sudah dijelaskan, air ini najis atau tidak, ragu. Nah, hukum asal air adalah suci. Nah, antum tidak menemukan adanya tanda-tanda bahwa air ini berubah dari hukum asal. Misalkan aromanya normal. Warnanya juga demikian. Warnanya berubah tapi aromanya normal. Ya. Barakallahu fikum. Warnanya berubah. Tidak bisa dipastikan berubah karena apa. Barakallahu fikum. Aromanya juga berubah. Ini perubahan karena benda najis yang tercampur atau ada sesuatu yang lain. Berarti ragu kan? Kembalikan kepada hukum asal bahwa ini adalah suci. Selamat dia dari syak. Yakin. Nah, misalkan dalam masalah makanan. Ini makanan sembelihan sudah disembelih dengan nama Allah atau tidak ini? Yang jual daging di pasar itu sudah menyebut nama Allah atau tidak? Gimana? Saya makan apa tidak? Syak. Sementara hadis mengatakan wa bainahuma umurun mustabihat. Barang siapa yang meninggalkan yang syubhat maka dia selamat. Sudah enggak namakan ini, pergi pasar sana. Beli lagi, ragu. Ini sudah sembelih orang muslim atau gimana ini? Nah. Tinggalkan lagi. Nah. Buang lagi. Nah. Pergi pasar yang lebih jauh lagi. Nah, beli lagi. Sampai di rumah, jangan-jangan ini yang beli musyrik ini. Nah. Wah, bukan demikian. Kembalikan kepada hukum asal. Kembalikan kepada hukum asal. Negeri ini negeri muslimin. Mayoritas muslimin. Di pasar itu penjualnya juga muslimin. Yakin muslim. Hukum asal sesembelihan seorang muslim halal. Nah, Tapi jangan-jangan dia ragu. Gak bisa. Tidak bisa merubah. Tinggalkan yang ragu. Goreng itu daging, makan. Nah, bismillah. Nah. Nah, fadal. Target belum sampai. Nah, fadal. Nah. Syak. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ana belum paham, jadi nanti dijelaskan. Ada yang boleh bantu? Nah. Sudah enggak perlu digantikan. Beda dengan rakaat. Kalau ruku kita baru ingat setelah menjelang salam misalkan tadi pada iya. Iya. Kapan dia mulai ragunya? Karena keempat baru ragu. Nah, ya sujud sahwi dan tidak harus mendatangkan rukuk tersebut. Nah, kalau masih ragu. Tapi kalau dia yakin, saya belum rukuk tadi, ya maka mesti mendatangkan rukuk tersebut. Nah, faham itu? Yakin bahwa tadi saya belum rukuk. Nah, bila kapan menggantikan rukuknya? Nah, wallahu taala alam, dia bangkit kembali untuk rukuk pada rakaat tersebut. Nah, karena dia belum selesai melakukan rakaat ketiga. Nah, kembali melakukan rakaat yang ketiga. Kalau dia yakin belum melakukan rukuk. Nah, barakallahu fikum. Naam, lah mulai dari rukuknya saja. Rangkum bangkit rukuk, kemudian dilanjutkan i'tidal, sujud dan seterusnya. Nah. Baik, kita selesai dari al-qaidatut tsaniyah. Sudah 12:30. Berarti kita akhiri kajian kita yang kedua pada hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi jam berapa? Jam 2. Baik, jam 2 kita lanjutkan kajian yang ketiga pada hari ini. Wassallallahu wasallam. Yang penting untuk diingatkan sebelum saya akhiri, kita masih mesti ingat bahwa kajian kita kali ini kajian apa? Qawaid fiqhiyah, bukan kajian apa? Fiqih. Nah, jadi nanti pertanyaannya lebih banyak ke arah qawaid fiqhiyahnya, ya, jangan pada hukum-hukum fiqhinya. Karena nanti meluas, nah banyak sekali permasalahan. Tayyib.